الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله المتوفى عام 60 و300، كتاب مبارك عظيم النفع كبير الفائدة في باب آداب حملة كتاب الله وأخلاقهم، معدود في أوائل المصنفات في هذا الباب العظيم. أملاه رحمه الله في المسجد الحرام بمكة عام 54 و300، أي قبل وفاته ب6 سنوات. ومن المعلوم أن القرآن كتاب خلق وأدب وتربية، ولهذا كان على أهل القرآن وحملته أن يلزموا أنفسهم بآدابه، وأن يجاهدوا أنفسهم على التحلي بها، ليكونوا بذلك من أهل القرآن حقا وصدقا والتزاما وتأدبا. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. وهذا باب شريف من العلم ينبغي أن تتوافر الهمم على العناية به، لأن الناس إذا كان حظهم من القرآن مجرد القراءة لم يظهر عليهم القرآن لا في خلق ولا عمل، بينما إذا أخذ القرآن مأخذ التعلم والتأدب والتفقه والمجاهدة للنفس على العمل به ظهر عليهم ذلك، وظهرت عليهم هدايات القرآن. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. فهذه الهدايات المباركات إنما تظهر على العبد إذا عني بالتأدب بآداب القرآن والتخلق بالأخلاق العظيمة التي دعا إليها والعناية بهداياته العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. Para pemirsa dan pendengar Raja yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ketahuilah bahwa kitab Akhlaq Hamalatil Quran, akhlak dan adab pengemban Al-Quran, yang ditulis oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, yang wafat tahun 360 Hijriah, adalah kitab yang penuh berkah, kitab yang penuh manfaat, yang membahas tentang adab-adab pengemban kitabullah Azza wa Jalla, juga akhlak-akhlak mereka yang dianggap atau disebut bahwasanya kitab ini adalah kitab yang pertama yang ditulis dalam bab yang sangat agung ini, yang diimlakkan oleh beliau rahimahullah di Masjidil Haram di Mekah tahun 354 Hijriah, yaitu 6 tahun sebelum beliau wafat. Dan kita ketahui semua bahwasanya Al-Quran adalah kitab akhlak, kitab adab dan kitab tarbiyah. Oleh karena itu, wajib bagi pengemban Al-Quran untuk menjaga adab-adab Al-Quran dan berusaha bermujahadah bersungguh-sungguh untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran, supaya mereka betul-betul menjadi ahlul Quran yang sejati. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjawab: Alasta taqra'ul Qur'an? Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Fa inna khuluqa Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'an. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan apa yang tertera dalam Al-Qur'an. Dan ini adalah bab yang sangat mulia, yaitu ilmu yang seharusnya kita berusaha dan bersemangat untuk mempelajarinya. Karena apabila manusia jika sekedar membaca Al-Quran, tidak akan nampak pada diri mereka akhlak dan amal-amal Al-Quran. Namun jika mereka membaca Al-Quran, berusaha mentadaburinya, memahaminya dan berusaha mengamalkan isi dari Al-Quran, maka akan nampak petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam diri mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka petunjuk-petunjuk yang penuh berkah ini akan nampak pada diri seorang hamba jika mereka berusaha beradab dengan adab-adab Al-Quran, berusaha berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Quran yang sangat agung yang diserukan dalam kitab ini, yang mana petunjuk-petunjuk tersebut adalah petunjuk-petunjuk yang sangat-sangat agung. ولذا كتب الإمام الآجري رحمه الله هذا الكتاب العظيم المبارك الذي ينبغي على حملة القرآن على وجه الخصوص أن يقرأوه قراءة دقيقة ومتأنية حتى يفيد مما حواه من خير عظيم ونفع كبير وفوائد جليلة. Maka kitab-kitab Imam, maka Imam Al-Ajuri rahimahullah menulis kitab ini, kitab yang agung dan penuh berkah ini, yang seharusnya seluruh pengemban Al-Quran secara khusus diharapkan untuk membaca kitab ini dengan secara detail, secara pelan-pelan, agar mereka bisa memahami apa yang dikandung oleh kitab ini, yang mana kandungannya sangat banyak sekali dan faedahnya sangat sangat mulia. وكذلك من لم يكن من حملة القرآن وحفظته إذا قرأ هذا الكتاب أفاده كثيرا حتى يسلك المسلك القويم وينهج المنهج السليم، ولربما كان هذا الكتاب طريقا له لمزيد عناية بكتاب الله على جادة سوية ونهج قويم. Demikian juga selain pengemban Al-Quran dan selain penghafal Al-Quran, jika mereka membaca kitab ini, ia akan mendapatkan manfaat, akan meluruskan jalannya, dan bisa jadi kitab ini justru menjadi penyebab dia semakin perhatian untuk membaca kitabullah dan untuk menempuh jalan yang lurus. Wa as'alullah al-karim an yanfa'ana bima hawahu hadzal kitab min tawjihat 'azimah wa adab rafi'ah wa akhlaq 'aliyah وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وقد يسر الله التعليق عليه بتعليقات يسيرة، أرجو الله أن يكون فيها معونة لنا أجمعين على حسن الاستفادة منه والانتفاع به، ومن الله نستمد العون والتوفيق. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang dikandung oleh kitab ini, dari bimbingan-bimbingan yang sangat agung, adab-adab yang sangat mulia, akhlak-akhlak yang sangat tinggi, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi penguat, pemberat timbangan kita di akhirat nanti, pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan beliau untuk menulis penjelasan dan catatan-catatan yang singkat untuk kitab ini. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon taufik dan pertolongannya. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullah ahqqu mastuftiha bihi al-kalam alhamdu li maulana al-karim wa afdalu alhamd ma hamida bihi al-karim nafsa fanahnu nahmaduhu bihi alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. بدأ المؤلف رحمه الله بحمد الله سبحانه، وهو أحق ما بدأ به الكلام وأولى ما يبدأ به، والله سبحانه افتتح كتابه بالحمد وافتتح عددا من سوره بالحمد، وقوله فنحن نحمده به أي نحمد الله بما حمد به نفسه في كتابه. ولما كان موضوع هذا الكتاب عن آداب حملة القرآن وأخلاقهم، ناسب البدء بهذا الحمد لله تعالى على منته العظيمة وفضله الكريم بإنزال هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، مشتملا على ما فيه هداية الخلق وصلاحهم وفلاحهم، وهذا أكبر النعم وأفضلها على الإطلاق، والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر المرسلين وخاتم النبيين، والمراد بالكتاب القرآن، وهو خاتم الكتب المنزلة وآخر الكتب عهدا بالله وأعظم الكتب وأجلها وأفضلها. ووصف سبحانه وتعالى هذا الكتاب بوصفين، بأنه لم يجعل له عوجا وبأنه قيم، أما وصفه بأنه لم يجعل له عوجا أي أن أخباره لا كذب فيها وأوامره لا ظلم فيها، فهو كتاب لا عوج فيه، فلا كذب في أخباره ولا ظلم في أوامره. ومعنى وصفه بأنه قيم أي مستقيم، وأخباره أخبار فضل وخير تفضي بالعبد إلى كل فضيلة ورفعة، وأوامره أوامر صلاح وزكاة تفضي بالعبد إلى عالي الدرجات ورفيع الرتب، وهداياته صراط مستقيم تفضي بمن لزمها إلى جنات النعيم. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah, perkataan yang paling baik yang kita buka dengannya ucapan adalah pujian kepada Tuhan yang Maha Mulia. Dan sebaik-baik pujian yaitu apa yang Allah puji dengannya dirinya. Maka kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengannya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yaitu Al-Quran, dan tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Kitab ini adalah kitab yang lurus untuk memberi peringatan dari azab yang sangat pedih dari sisinya, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan amal saleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang baik yang mereka tinggal dan kekal di sana selama-lamanya. Berkata Syekh Hafizahullah, penulis kitab ini Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik kita memulai perkataan yaitu dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memulai kitabnya dengan alhamdu, dengan pujian. Dan Allah juga memulai beberapa surat Al-Quran dengan alhamdu, yaitu dengan pujian. Perkataan Imam Al-Ajuri rahimahullah, fanahnu nahmaduhu bihi. Maka kita pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya, yaitu dengan pujian yang Allah puji dirinya dalam kitabnya. Dan ketika pembahasan kitab ini adalah tentang adab-adab pengemban Al-Quran, tentang akhlak-akhlak pengemban Al-Quran, maka sangat sesuai apabila kita mulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang sangat besar, atas nikmat-Nya yang sangat banyak yang telah menurunkan Al-Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini mengandung petunjuk kepada seluruh manusia, mengandung kebaikan dan keselamatan untuk mereka, dan ini adalah sebesar-besar nikmat secara mutlak. Adapun yang dimaksud dengan bi'abdihi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah rasul yang terakhir dan penutup para nabi. Adapun yang dimaksud dengan Al-Kitab, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah penutup kitab-kitab yang diturunkan, dan kitab yang paling terakhir yang turun dari Allah Azza wa Jal. Dan Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, paling agung dan paling utama. Dan Allah Azza wa Jalla mensifati kitab ini dengan dua sifat, yaitu Allah tidak menjadikan padanya aywaja, yaitu kebengkokan, dan bahwasannya kitab ini adalah kitab yang qayyim, kitab yang lurus. Adapun sifat bahwasannya Allah tidak menjadikan padanya kebengkokan, yaitu bahwasannya kabar-kabarnya tidak ada kebohongan di dalamnya. Juga perintah-perintah Al-Quran tidak ada kezaliman padanya. Karena kitab ini tidak ada kebengkokan padanya, maka tidak ada kedustaan dalam kabar-kabarnya, juga tidak ada kedzaliman dalam perintah-perintahnya. Adapun arti dari qayyim yaitu mustaqim, lurus. Kabar-kabarnya adalah kabar-kabar dan berita-berita yang baik yang menghantarkan seorang hamba kepada seluruh kebaikan. Dan perintah-perintahnya adalah perintah-perintah kebaikan dan kesucian yang menghantarkan seorang hamba kepada derajat yang tinggi dan tingkatan dan kedudukan yang agung. Juga petunjuk-petunjuk Al-Quran adalah jalan yang lurus yang mengantarkan seorang hamba yang berpegang teguh dengannya kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Qawlu ta'ala qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. فهو كتاب نذارة وبشارة، نذارة لمن عصى وأعرض وتكبر وجحد وعاند من العذاب الشديد الذي أعده الله للمعرضين المعاندين المستكبرين الظالمين، وبشارة لمن وفقهم الله للإيمان به وبما أمر به ولزوم طاعته وعبادته وفعل الأعمال الصالحات. وقوله سبحانه الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أي الجنة والفوز برضوان الله خالدين في هذا النعيم أبدا الأباد. فرمان الله عز وجل قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Kitab ini adalah kitab yang lurus untuk memperingatkan manusia dari azab yang pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka kitab ini Al-Quran adalah kitabun nidharah wa bisharah, kitab pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Peringatan bagi orang yang bermaksiat, berpaling, sombong, mengingkari dan menentang. Mereka diperingati dari adab yang sangat pedih yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpaling, yang menentang, menyombongkan diri dan berbuat kezaliman. Adapun bisyarah, kabar gembira bagi orang yang Allah beri taufik kepada mereka untuk mengimani Al-Quran dan menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalamnya, juga mentaati Allah Azza wa Jal, beribadah kepadanya dengan melakukan amal-amal yang saleh. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Yaitu orang-orang yang mengerjakan amal saleh bahwasanya bagi mereka pahala yang baik, mereka akan kekal di sana selama-lamanya. Yaitu pahala tersebut adalah surga dan keberhasilan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, mereka kekal di dalam kenikmatan tersebut selama-lamanya. قال المصنف رحمه الله والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أورد رحمه الله هذه الآيات من أول سورة سبأ، وقوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكا وعبيدا، فما في السماوات والأرض كله ملك لله، ومن في السماوات والأرض كلهم عبيد لله، وطوع تدبيره وتسخيره لا خروج لأحد منهم عن تدبيره، فهو المدبر وهو المسخر لا شريك له. وقوله وله الحمد في الآخرة، خص الحمد في الآخرة مع أن الحمد لله في الأولى والآخرة، لأن الآخرة يظهر فيها من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا. وقوله هو الحكيم الخبير أي أفعاله كلها عن حكمة، يضع الأشياء مواضعها، والخبير أي المطلع على باطن الأمور وخفايا الأشياء كما هو مطلع على ظاهرها وعلنها. وقوله يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، في هذا بيان إحاطة علم الله وسعته، كما قال الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وكما قال سبحانه وسع كل شيء علما. فقوله يعلم ما يجري في الأرض أي يعلم كل ما يجري في الأرض من بذور وأموات إلى غير ذلك، لا أخفى عليه منه شيء. وقوله ما يخرج منها أي من ثمار ونبات ومياه وغير ذلك. وقوله ما ينزل من السماء أي ما ينزل من السماء من مطر أو ملائكة. وقوله ما يعرج فيها كعروج الملائكة وصعود الكلم الطيب والعمل الصالح. وقوله سبحانه الرحيم الغفور ختم الآية بهذين الاسمين، وفيهما ثبوت الرحمة والمغفرة صفتين لله تعالى، فهو سبحانه يغفر الذنوب جميعا وهو بالمؤمنين رحيم. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Ini adalah permulaan dari surat Saba. Segala puji bagi Allah yang miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, miliknya pujian di akhirat, dan Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan Dia Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala segala yang apa di yang ada di langit dan di bumi. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Al-Mudabbir, Maha Pengatur, dan Dialah yang menundukkan segala sesuatu, tidak ada sekutu baginya. Firman Allah, walahul hamdu fil akhirah, dan miliknya pujian di akhirat. Allah mengkhususkan pujian di akhirat, padahal pujian untuk Allah di dunia dan di akhirat. Karena pada akhirat nanti akan nampak pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti ketika di dunia. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, yaitu semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah dibangun di atas hikmah, kebijaksanaan. Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wal khabir, dan al khabir Maha Mengetahui, yaitu Maha Mengetahui apa yang tidak nampak dan tersembunyi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat yang nampak dan diumumkan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke padanya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah maha luas, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Juga firman Allah, wasi'a kulla syai'in ilma. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka firman Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi, dari biji-bijian yang ditanam, dari manusia yang dikuburkan, dan selainnya. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa ma yakhruju minha, dan Allah mengetahui apa yang keluar darinya. Yang keluar dari bumi, dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, juga air dan selainnya. Firman Allah, wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun dari langit, yaitu apa yang turun dari langit, dari hujan atau malaikat. Juga firman Allah, adapun firman Allah, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, seperti naiknya para malaikat, juga naiknya perkataan-perkataan yang baik, dari zikir-zikir yang baik, juga amalan-amalan yang baik. Wa huwar rahimul ghafur, dan Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Allah menutup ayat ini dengan dua nama yang mulia, yang menunjukkan rahmat dan maghfirah, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni seluruh dosa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Qala رحمه الله تعالى أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم. قوله رحمه الله أحمده على قديم إحسانه لأن الله قديم الإحسان وأبدي الإحسان، لم يزل ولا يزال محسنا موصوفا بالإحسان، وليس المراد بالإحسان هنا المحسن به، وإنما المراد وصفه القائم به، فولم يزل ولا يزال بالإحسان موصوفا، نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أخرجه أبو داود. فالسلطان هنا وصف لله، والقدم هنا المراد به القدم المطلق. والقدم له إطلاقان، القدم المطلق مثل ما دل عليه اسم الله الأول أي الذي ليس قبله شيء، والقدم النسبي كقوله حتى عاد كالعرجون القديم. وقوله وتواتر نعمه أي وأحمده على تواتر نعمه، والمراد بالتواتر أي التوالي والتتابع، ولا يزال العبد في نعمة تتبعها نعمة، نعم لا تعد متوالية على العبد غير حصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، كما في قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وهذا الاعتراف بالمنة ونسبتها إلى المنعم جزء من حمد الله وشكره على نعمائه، كما في الحديث أبوء لك بنعمتك علي، أخرجه البخاري. ولهذا ينبغي على العبد كلما ازداد علما ألا ينظر إلى نفسه ولا إلى قوة حافظته وذاكرته وذكائه وجدارته وغير ذلك، وإنما يحمد الذي علمه ما لم يكن يعلم. وإلا فكم من أناس عندهم حافظة قوية من أقوى من حافظته، ونشاط أقوى من نشاطه، ولم يتيسر لهم ما يتيسر له، فهذا محض فضل الله على العبد، فلا ينسى فضل الله عليه. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan wa ahmaduhu ala qadimi ihsani wa tawaturi ni'ami hamda man ya'lamu anna maulahul karim allamahu ma lam yakun ya'lam. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang abadi, juga terus menerus pujian yang mengetahui bahwasanya Tuhannya yang maha mulia telah mengajarkannya apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ahmaduhu ala qadimi ihsani, aku memuji kepada Allah atas nikmatnya atau kebaikannya yang lama atau kebaikannya yang abadi, karena sungguhnya Allah azza wa jalla kebaikannya adalah kebaikan yang abadi, kebaikan yang azali, yang terus menerus tidak terputus. Allah bersifat dengan sifat ihsan, sifat yang baik, dan yang dimaksud dengan ihsan di sini bukanlah orang yang mendapatkan kebaikan, akan tapi yang dimaksud di sini adalah Allah mempunyai sifat ihsan, yang mana sifat itu terus menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung diri kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang abadi, dari syaitan yang terkutuk. Maka yang dimaksud dengan sultan di sini adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-qidam yang dimaksud di sini adalah qidam yang mutlak. Karena qidam ini ada dua arti. Yang pertama qidam yang mutlak sesuai atau sama dengan makna nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal, ay alladhi laisa qablahu syai', yaitu yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Yang kedua adalah qidam nisbi, qidam yang relatif, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala hatta ada kal urdunil qadim, sampai bulan tersebut kembali seperti tandan yang tua. Wa tawaturi ni'amihi, perkataan Imam Al-Ajurri, dan nikmat Allah yang terus menerus, yaitu aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang terus menerus tidak terputus, dan seorang hamba senantiasa mendapatkan nikmat yang dibarengi nikmat, kemudian nikmat tersebut terus menerus kepada hamba, diberikan kepada hamba tanpa batas. Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau ingin menghitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian maka datangnya dari Allah. Hamdaman ya'lamu anna maulahul karim 'allamahu ma lam yakun ya'lam, pujian yang mengetahui bahwasanya Tuhan yang maha mulia mengajarkannya apa yang dahulu ia tidak ketahui, sebagaimana firman Allah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang dahulu kamu tidak ketahui, dan sungguhnya dan ketahuilah bahwasanya karunia Allah kepadamu sangat besar. Ini adalah pengakuan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pesan penyandaran nikmat tersebut kepada orang yang mengetahui dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Abu ulaka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmatmu kepadaku. diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, maka seyogianya bagi seorang hamba setiap ia mendapatkan tambahan ilmu, ia tidak melihat pada dirinya sendiri, akan tapi juga tidak melihat kepada kuatnya hafalannya dan selainnya, akan tapi seharusnya ia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkannya apa yang dahulu ia tidak ketahui. Betapa banyak orang yang mempunyai hafalan yang kuat, badan yang segar, akan tapi ia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh selainnya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya, maka hendaklah ia tidak melupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya. قال المصنف رحمه الله تعالى: حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. قوله وأسأله المزيد من فضله، في سؤاله هذا اعتراف بما تفضل الله به عليه من نعم وما يسر له من علم وخير، وسؤاله المزيد من فضله، فحمد الله على الموجود من النعم وسأله المزيد. وحمد الله وشكره على نعمائه يوصف بأنه حافظ وجالب، حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. والله تبارك وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقوله والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم، أي وأسأله أن يوفقني للشكر. وهذا فيه أن شكر النعم نعمة من الله، ولهذا قال الشافعي: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه، توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. أي لا يمكن أن تحمد الله على نعمة إلا بنعمة الشكر، والشكر نفسه نعمة تستوجب الشكر. Berkata Imam Al-Ajuri rahimahullah: hamda man ya'lamu anna maulahu al-karim allamahu ma lam yakun ya'lam wa kana fadluhu alayhi azima wa as'aluhu al-mazida min fadli wa syukra ala ma tafaddala bihi min ni'amihi innahu dhu fadlin azim. Pujian orang yang mengetahui bahwasanya Allah telah mengajarkannya apa yang dahulu dia tidak ketahui, dan sungguhnya karunia Allah kepadanya sangat besar. Kemudian beliau mengatakan: wa as'aluhul mazida min fadli, dan aku memohon tambahan dari karunianya. Ini adalah pengakuan bahwasanya Allah telah memberikannya begitu banyak nikmat, dan Allah memudahkan kepadanya ilmu dan kebaikan. Maka beliau memohon kepada Allah tambahan dari karunia tersebut, dan beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang ada dan memohon tambahan dari karunia tersebut. Karena pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesyukuran kepadanya atas nikmat-nikmat disifati dengan dua hal, yaitu hafizun wa jalib. Kesyukuran dan pujian atas nikmat akan menjaga nikmat tersebut dan akan mengundang nikmat yang belum ada. Allah Azza wa Jalla berfirman: wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan Tuhan kalian telah mengumumkan, jika kalian mensyukuri nikmatku maka sungguh aku akan tambahkan kepada kalian, dan jika kalian kufur dan mengingkari sungguhnya azabku sangat sangat pedih. وَالشُّكْرَ عَلَى مَا تَفَضَّلَ بِهِ مِنْ نِعَمِهِ إِنَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Beliau juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesyukuran atas nikmat-nikmatnya, sungguhnya Allah Maha pemilik karunia yang sangat agung. Dan penulis kitab ini, Imam Al-Ajur rahimahullah, juga memohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, karena mensyukuri nikmat adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan: alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala mu'addi ma'di ni'amihi bi ada'iha. Ni'matan haditha yajibu alaihi syukruhu biha. Segala puji bagi Allah yang tidak mungkin seorang bisa mensyukuri satu nikmat dari nikmat-nikmatnya kecuali dengan nikmat yang baru, yang mana nikmat tersebut yaitu nikmat kesyukuran pun harus disyukuri. Ya, maksudnya seorang tidak mungkin bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu nikmat kecuali dengan nikmat kesyukuran, dan kesyukuran sendiri adalah nikmat yang wajib untuk disyukuri. قال رحمه الله وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. قوله صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة أي يرضى الله يرضى بها الله وتكون لنا بها مغفرة أي نحن العباد المصلون المسلمون. وقال رحمه الله أما بعد فإني قائل وبالله أثق لتوفيق الصواب من القول والعمل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن عصمة لمن اعتصم به وهدى لمن اهتدى به وغنى لمن استغنى به وحرز من النار لمن اتبعه ونور لمن استنار به وشفاء لما هو في الصدور. Kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi wa nabiyyi wa aminihi ala wahyi wa ibadihi salatan takunu lahu ridan wa lana biha maghfirah wa ala alihi ajma'in wa sallama katsiran thayyiba, dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, nabinya, pembawa wahyunya kepada hambanya, yang mana salawat tersebut adalah keridhaan bagi Allah dan ampunan untuk kita, juga kepada seluruh keluarganya, dan semoga salam juga tercurahkan kepadanya. Adapun selanjutnya aku mengatakan dan aku percaya bahwasanya taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala, taufik kepada perkataan dan perbuatan yang benar. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Maksud dari perkataan beliau salatan takunu lahu ridan walana biha maghfirah, yaitu salawat yang Allah ridha dengan salawat tersebut dan bagi kita adalah ampunan, yaitu kita para hamba yang bersalawat dan mengucapkan salam. Anzalallahu al-Qur'ana ala nabiyyi, Allah menurunkan Quran kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lamahu fadla ma anzala alaihi, dan Allah memberitahukan kepadanya keutamaan apa yang Allah turunkan kepadanya. Wa 'alama khalqahu fi kitabih wa 'ala lisani rasulih anna al-Qur'ana 'ismatun liman tasama bih, dan Allah mengabarkan kepada para makhluknya dalam kitabnya juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an adalah pelindung bagi orang yang berlindung dengannya. Wa hudan liman ihtada bih, petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk padanya. Wa ghinan liman istaghna bih, kecukupan bagi orang yang mencukupkan dirinya dengannya. Wa hirzun minan nari liman ittaba, dan penjaga dari neraka bagi orang yang mengikutinya. Wa nurun liman istanara bih, dan cahaya bagi orang yang mencari cahaya dengan Al-Qur'an. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. قوله أنزل الله القرآن على نبيه أي كما ورد ذلك في آيات كثيرة سيشير المصنف رحمه الله إلى شيء منها. Perkataan penulis kitab ini أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه, Allah menurunkan Al-Quran kepada nabinya, yaitu sebagaimana yang tertera dalam banyak ayat Al-Quran yang akan disebutkan oleh penulis kitab ini sebagian darinya. وقوله أعلمه فضل ما أنزل عليه وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن عصمة لمن اعتصم به أي مانع من الهلاك، فمن اعتصم بالقرآن نجا وسلم، كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan Allah juga mengabarkan keutamaan apa yang Allah turunkan kepadanya, dan Allah mengabarkan kepada para makhluknya dalam kitabnya juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an adalah pelindung bagi orang berlindung dengannya, yaitu maksudnya adalah penghalang dari kebinasaan. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, berlindung dengan perlindungan Al-Qur'an, maka ia akan selamat dan berhasil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an, dengan tali Allah kalian semua, dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Qawluhu wa hudan liman ihtada bihi. وقد ورد هذا المعنى في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Perkataan penulis kitab wahudan liman ihtada bih, dan petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk padanya. Dan ini makna perkataan beliau ini tertera dalam banyak sekali ayat Al-Quran, di antaranya firman Allah Azza wa Jal, inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melakukan amal saleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Wa qawluhu wa ghinan liman istaghna bihi, faman istaghna bil-Quran an ghayra kana ghinan lah. وحقيقة الغنى غنى النفس، وإلا فما فالمال لا يحقق الغنى عند صاحبه، لأن الإنسان في الغالب مهما جمع من المال فلا تزال نفسه تتطلع إلى الزيادة. وفي الحديث: لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر، ولن يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. Perkataan beliau وغنى لمن استغنى به، dan Al-Quran adalah kekayaan dan kecukupan bagi orang yang mencukupkan diri dengannya. Maka barang siapa yang mencukupkan diri dengan Al-Quran dari selainnya, maka Al-Quran adalah kekayaan untuknya. Dan hakikat al-ghina, hakikat kekayaan atau kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Karena harta tidak merealisasikan kekayaan bagi pemiliknya. Karena seorang manusia, ya secara umum, betapapun banyaknya ia mengumpulkan harta, maka ia selalu ingin mencari tambahan dari harta tersebut. Dalam hadis disebutkan, "Lau kana li ibni Adam wadi min dhahab, ahabba an lahu wadiyan akhar, wa lan yamla afahu illa turab. Wallahu yatubu ala man tab." Seandainya seorang anak Adam mempunyai satu lembah dari emas, ia akan mencari satu lembah lagi dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya dia tidak akan puas kecuali dia mati dan masuk ke dalam kuburan. Wallahu yatubu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Qawluhu rahimahullah wa hirzun liman wa hirzun minan nar liman ittaba'a, أي واق من النار وجنة، لكن ليس لكل أحد، وإنما لمن اتبع القرآن وعمل بهداياته. Perkataan penulis kitab ini, dan Al-Quran wahirzun minan nar liman ittaba', dan pelindung dari neraka bagi orang yang mengikutinya. Yaitu Al-Quran ini melindungi seorang dari neraka dan menjadi tameng untuknya. Dan ini tidak untuk setiap orang, akan tapi bagi orang yang mengikuti Al-Quran dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Qawluhu wa nurun liman istanara bihi, ay kama qala Allahu Azza wa Jalla, anzalna ilaykum nuran mubina. Qala ta'ala, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Perkataan penulis kitab wa nurun liman istanara bih, dan cahaya bagi orang yang mencari cahaya di pada Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Juga firman Allah, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, kan tapi kami jadikan Al-Quran ini cahaya dan kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa qawluhu wa shifa'un lima huwa fi sudur, ay min al-amrad min shubuhatin wa shahawat. والشبهات قادحة في العلم والإيمان، والشهوات قادحة في الإرادة والعمل، والقرآن شفاء من هذا وهذا لمن وفقه الله لحسن مداواة قلبه بالقرآن. Dan Al-Quran sebagaimana perkataan musannif, penulis kitab ini adalah syifaul lima huwa fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Yaitu Al-Quran ini adalah penyembuh dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Karena syubhat itu dapat merusak ilmu dan keimanan, adapun syahwat bisa merusak niat dan amalan. Dan Al-Quran adalah penyembuh untuk penyakit ini dan penyakit itu, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat, bagi orang yang Allah beri taufik kepadanya untuk mengobati hatinya dengan Al-Quran. Qala rahimahullah, wahudan wa rahmatul lil mu'minin, qawluhu wahudan ay lil ilmin nafi' wal amal as-salih. وقوله ورحمة في تنبيه على ما يترتب على العمل بهداية القرآن من خير وبركات وإحسان وأنعام في الدنيا والآخرة. Perkataan penulis kitab ini, wahudan wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, petunjuk kepada ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Adapun perkataan beliau rahmah dan rahmat adalah peringatan bahwasanya orang yang beramal dengan hidayah dan petunjuk Al-Quran, ia akan mendapatkan kebaikan, berkah, nikmat di dunia dan di akhirat. Wa naktafi bihadzal qadar, nas'alullah al-karim an yuwaffiqana ajma'in likulli khair. Kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik menuju ke segala kebaikan. Nah, jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan penuh manfaat di sore hari ini. Ikhwat al-Islam, ada tersisa untuk 10 menit ke depan bagi kita untuk bersoal jawab. Anda bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543, tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan bahasan yang disampaikan oleh Syekh. Kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon nasihatnya. Teman saya yang membaca surat-surat tertentu, semisal surat Yasin di setiap malam Jumat, menjadikan kisah sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap sholatnya. Dan disimpulkan bahwa itu sama saja dengan dia yang membaca surat Yasin tersebut di setiap malam Jumat. Apakah kebersamaan membersamai dalil tersebut dibolehkan mengkhususkan surat-surat tertentu di waktu-waktu tertentu sehingga kita bisa terus bersama Al-Quran di kehidupan kita? Terima kasih jawaban dan nasihat dari Syekh. فضائل السور وتعيين أوقات لبعضها تقرأ فيها هذا توقيفي، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم يثبت حديث في مشروعية قراءة سورة ياسين ليلة الجمعة، فالمداومة على ذلك وفعله فعل أمر لا دليل عليه، والأصل في العبادات التوقيف. جوابا beliau حفظه الله، keutamaan surat dan penentuan waktu kapan dibaca surat-surat tertentu ini adalah perkara tauqifiyah. yaitu harus ada dalil dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tidak didapatkan dalil dikhususkannya atau disyariatkannya mengkhususkan membaca surat Yasin pada malam Jumat. Maka ini menunjukkan bahwasannya ini adalah perkara baru, perkara yang tidak ada petunjuknya dari agama kita, dan semua perkara yang baru yang tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, maka perkara tersebut tertolak. Nah, jazakallahu khairan Syekh, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Selanjutnya kami angkat dari penelpon, ada pendengar kita di Medan, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Gimana hukumnya kalau kita membaca Al-Qur'an sudah selesai selama misalnya 1 bulan 30 juz? Maksudnya? Maksudnya apakah kita setiap selesai membaca Al-Qur'an 30 juz itu harus membaca doa Al-Qur'an atau bagaimana Ustaz? Ada doa-doa khusus ya setelah membaca 30 juz. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. ليس هناك أدعية خاصة لختم القرآن، لكن الدعاء جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة أنه كان يدعو إذا ختم القرآن. أما تخصيص أدعية ويقال أنها هي التي يدعى بها في ختم القرآن فلا أعلم دليلا يدل على شيء من ذلك. جوابا beliau حفظه الله tidak ada doa-doa khusus yang dibaca ketika seorang mengkhatamkan Al-Quran. Akan tapi berdoa setelah seorang mengkhatamkan Al-Quran, ini ada sebagian athar-athar dari para sahabat yang melakukannya. Namun tidak ada doa khusus atau doa tertentu yang dibaca ketika membaca Al-Quran, namun yang dibaca adalah doa-doa yang umum. Ketika seorang selesai atau tamat atau khatam membaca Al-Quran, ya diperbolehkan untuk membaca doa-doa secara umum. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat kembali kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon nasihatnya bagaimanakah dengan seseorang yang tidak bisa membaca Al-Qur'an namun dia kemudian bisa membaca dari huruf Latin dan membaca terjemahannya saja, apakah bermanfaat untuknya? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. يقرأ القرآن بالتلقين ويحفظ ما تيسر له من القرآن بالتلقين، يجالس شخصا يحفظ القرآن ويلقنه ما يتيسر له من القرآن. أما إذا كان يقرأ تراجم للقرآن وتكون سليمة وتوضح المعاني لا بأس بذلك، أما قراءة القرآن فيقرأه بالتلقين. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran bisa mempelajari membaca Al-Quran dengan cara ditalkinkan, yaitu dibacakan kemudian dia mengulang-ulang bacaan tersebut sampai ia hafal. Dan tentunya yang mudah baginya, ya walaupun beberapa surat saja, adapun jika dia membaca terjemahan-terjemahan Al-Quran dan berusaha memahami maknanya, ini juga adalah perkara yang baik. Namun jika ia ingin membaca Al-Quran dan dia tidak mampu, maka bisa ditalkinkan dan dia berusaha untuk menghafal apa yang dibacakan kepadanya. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Pertanyaan terakhir dari seorang ibu di Pekanbaru, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi, silakan. Saya mau bertanya Syekh, kalau seseorang itu enggak pernah membaca Al-Qur'an mushaf Al-Qur'an tapi selalu membaca yang terjemahan saja, itu sudah lama sampai terjemah itu sudah khatam berapa puluh kali khatam terjemahan tapi tidak pernah membaca Al-Qur'an mushaf Al-Qur'an, apakah itu sama beliau membaca Al-Qur'an, pahalanya apakah sama? Mohon penjelasannya Syekh. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertanyaan yang sama mungkin ada tambahan dari Syekh. الترجمة إذا كانت سليمة ودقيقة في الاعتناء ببيان معاني القرآن يفيد المسلم أن يقرأ فيها يستفيد منها بإذن الله عز وجل. أما قراءة القرآن فكما ذكرت يقرأ ما تيسر له من القرآن يأخذه بالتلقي والتلقين ممن يكون حافظا للقرآن محسنا لتلاوته. والله وحده ولي التوفيق ونلتقي على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya, tambahan dari beliau, membaca terjemah jika terjemah tersebut adalah terjemah yang benar sesuai dengan makna yang benar dalam menjelaskan arti-arti dari ayat-ayat Al-Quran, maka tentu seorang bisa mendapatkan faedah dari terjemah tersebut. Namun ini berbeda dengan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran yaitu seorang harus membaca ayat-ayat Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran dari seorang yang pandai dalam membaca Al-Quran, berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran dan mempelajarinya dari orang yang pintar dan pandai dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan hanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya kita memohon taufik. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi